Hadirin sekalian kami hormati, kita lanjutkan Mauidatul Hasanah yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muhafiq dari Yogyakarta. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ajeng ngadeg mboten enak. Liyane lungguh ngadeg dhewe kaya ning pondok ditakzir. Ayo dires. Mboten kok lali. Kula niki rada grogi. Estu, nah wong ibu-ibu delokne kula ora ketip blewes. Ya Allah, Bu, Bu. Pun didelok sik. Kula wau dirasani alus lho ngrasani. Kula krungu kok kiyaine gondrong. Sedaya ingkang rawuh kula dongaaken uripe barokah. Nawi enten sing lara kula dongaaken waras. Sehat. Niki sing durung entuk jodoh tak dongakno enggal langsal jodoh. Sing utange kathah mugi-mugi diparingi iso nyaur. Sing dereng dhe anak mugi-mugi enggal dhe anak. Sing anake pun kathah tak dongakno tambah kathah. Dados anak ingkang manfaat, ingkang barokah. Kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Gusola ingkang kawula hormati, ingkang boten rawuh nggih wakilipun, kang kawula hormati Mbah Bolong. Kula geleki king mburi bolonge teng pundi mboten kepethuk. Tak kira kula kuwi krungu Mbah Nur, Mbah Bolong niku kula kira nek bolong arep tak jikuk duwike gitu. Tibake mboten enten bolonge blas, sarunge saithik bolong. Niki Pak Wakapolres, Pak Kapolres ingkang kawula hormati, saking unsur militer sing klambine ijo kang kawula hormati niki, sing coklat niki polisi kados iki. Kiai niku mboten patek apal seragam. Apale nek wis putih-putih ngene iki santri. Ning alhamdulillah teng mriki ketone putih sedaya, kula nggo ketho ireng padha ketone tentara. Niki alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya saged ngelempak teng panggenan sing mboten entuk digawe sembrono. Teng pondok pesantren sing kula panjenengan sedaya mboten entuk sembrono. Sebab teng Tebu Ireng dipun sareaken Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Hadratus Syekh Hasyim As'ari dipun sareaken teng mriki. Kula panjenengan sedaya kadang mboten petik paham. Delok kuburane tok. Ning Hadratus Syekh Hasyim As'ari niku sinten? Dengan tepang. Mek kuburane tok niku. Dawane nggih mboten patek dawa. Tapi Mbah Hasyim As'ari niku kendele 1000 wong. Mboten namek dolan teng kuburan. Mbah Hasyim As'ari niku kendele 1000 wong. Wekdal makame Kanjeng Nabi ajeng dibongkar. Satu-satunya ulama sing wantun ngirim santrine ken nentang niku nameng saking Indonesia, saking Tebu Ireng utusane Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Sak donya niku pun wedi kabeh. Soale teng Mekah wonten tiyang beto bedil, sapa sing nglawan dibedil namine Ibnu Sa'ud. Niku kabeh dibedil mboten enten sing wantun. Sampai akhirnya saking ora ana sing wani ngantos akhirnya makame Kanjeng Nabi ajeng dibongkar. Mboten enten sing wantun. akhiri saking Indonesia wonten keprihatinan Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari kongkonan Kiai Wahab Hasbullah Hab budhalo ning Mekah. Sopo jaen sing wani sik kendel aja sing jirih-jirih kaya ngene-ngene iki jaen budhal. Sopo ae sing arep bongkar makame Kanjeng Nabi tabraken. Pasrah bongkokan. Wiritane ngene iki ketoke ngoten niku. Dugi Arab ternyata teng Arab pun mboten enten sing wantun. Akhire Kiai Wahab Hasbullah golek bolo. Sopo ya sing iso tak jak bareng-bareng nolak bongkar makame Kanjeng Nabi iki sopo? Ternyata ora eneng ning Mekah kabeh wis mlayu enten teng Mesir, enten teng Syria, enten teng Yaman. Mula Kiai Wahab Hasbullah goleki sopo? Tibake sing wani mung garek kekuatan loro. Setunggal ulama-ulama Syiah ingkang kaping kalih ulama-ulama Sunni. Padahal Syiah kali Sunni niku kaya lenga karo banyu mboten tau rukun. Ya apa carane Mbah Wahab iki ben ulama Syiah ulama Sunni iso rukun dijak bareng-bareng nolak pembongkaran makame Kanjeng Nabi. Celuk Mbah Wahab niku mboten enten sing teko wong Mbah Wahab niku Kiai Indonesia. Kiai Indonesia niku tekan saat niki gayane kaya ngeten-ngeten iki. Kaya Mbah Bolong ngeten niki cilik cendhek ngeten iki. Wis gak potongan wong alim. Sapa sing ngarani Mbah Bolong potongan wong alim? Gak potongan. Mbah Bolong kernet padha bentuke niku. Sami. Jenggote nggih mboten enten lho niku. Pundi jenggote? Katoke nggih mboten dawa, mboten congklang niku nggih mboten. Bathuke sampean delok nggih mboten ireng. Mbah Bolong niku nek misale mboten nggih klambi kaya ngeten niku. Yakin niku kok bakul pitik ning pasar niku. Lho niki kula lho Mbah Bolong niku ngeten niku julukane Mbah Bolong. Mbah Bolong niku lak julukane Mbah Soleh, santrine Mbah Ngampel sing waktu ninguk Ka'bah niku bolonge didelok lho kaya Ka'bahe arep lurusne kiblat. Lah ditafaulke ketoke Mbah apa Yai Nur niki Gus Nur niki ditafaulke ning Mbah Bolong Sunan Ngampel. Dadi kira-kira Mbah Bolong sing teng mriki ya pinter delok bolong-bolong niki. Mboten nate sing wonten lho Mbah Wahab niku ya sami. Kyai sing diceluk-celuk niku mboten nate sing wara. Apa potongane kaya ngono. Mila dibantu ulama-ulama saking ngriku termasuk wonten dibantu ulama saking Mesir namine Syekh Ghanaim Al-Misri dijaluk tulung. Akhire kale Syekh Ghanaim diceluki kabeh ya kumpul-kumpul iki ana utusan teko Indonesia. Sopo? Iki lho jenengane Wahab Hasbullah. Padahal teng Arab niku nek kali jeneng Wahab waktu niku wis pokoke paling anti. Soale Wahab waktu niku adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang membuat madhab Wahabi sing asale ajeng bongkar makame Kanjeng Nabi. Dadak anono kiai cilik teko Indonesia jenenge Wahab Hasbullah. Akhire saya Ghanaim ya iki lho jenenge Wahab. Akhire kiai Syiah, kiai Sunni niki dikelompokno jejer loro ngeten niki. Tapi wong jenenge ini mboten rukun. Iki bedhititan ngeten niki tolat oleh sapa. Lah akhire saya Ghanaim Kang Wahab sampean pidato dhewe kono jolokno. Kandanono wong-wong iki apa butuh sampean? Hadirin hadirat, iki santrine Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Hah? Kiai cilik iku santrine Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya iku santrine Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Lah ora ngomong ket wingi sampean. Lho kok iso? Lho wong sak Mekah niku kabeh kenal kali Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, soalnya satu-satunya ulama Asia waktu niku sing entuk gelar Hadrotus Syekh niku Kiai Hasyim Asy'ari. Niku kuburane. Riyen teng Mekah niku sing jenengane Al-Faqih, gelar Al-Faqih niku syarate apal 2000 hadis sahih. Gelar Al-Alim niku syarate apal rubu'ul Qur'an, prapat Qur'an kudu apal. Asyekh kudu apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lah nek muni Hadrotus Syekh kudu apal Kutubus Sittah. Ayo. Kuburane nang kono. Wonge mulo awak dhewe aja sembrono ngrasani ana kuburane nang kono. Ulama Indonesia sing apal Kutubus Sittah entuk gelar Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Dhisik sadurunge Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ana ulama wedok jenenge Syaikhah Fatimah Al-Falimbani, gurune Syekh Yasin Padang niku hafal kutubu sitah. Sak rijalul hadise. Jadi aman sampean melok hadratu Syekh Hasyim As'ari, gak usah wedi dilok-lokno bid'ah, dilok-lokno tahayul karo wong sing apal hadis telu, gak usah wedi. Bareng ngoten iki terus bawah PD. Wah, aku santrine hadratu Syekh. Pidato bawah hadirin hadirat, kula diutus guru kula kengken nyuwun panjenengan sedaya niki bergerak. Bergerak bab napa mangke kula crita saniki kula ajeng takok sik. Ulama tenggen kula teng Indonesia niku nek petuk cium tangan. Tapi ulama teng mriki kok dadak cium pipi kiri pipi kanan niku sebab napa nggih? Akhirnya dijawab kali ulama mereka soale nek pipi kiri pipi kanan kepethuk niku mangke dados saksi tengarsane Allah nek kulit pada kulit tahu petuk liqa' kebutuhan aizul Islam wal muslimin li'la'i kalimatillah. Oh nggih nggih nggih jawab bawab ya mantuk-mantuk ngoten niku tok. Tapi wong bawahab akali kata takon, lah apa bedane ambek semut? Semut itu ben petuk kancane, Mas, Pak, ora alim, niku ya cium pipi kiri pipi kanan. Ya semut. Loh. Ora ana sing jawab wong ora ening dasare semut teng Arab ya angel. Akhirnya jawab dhewe karo bawahab. Sampeyan nek mboten ngerti semut napa kok nek petuk cium pipi kiri pipi kanan. Soale setunggal biyen waktu Nabi Nuh mengarungi dunia, kabeh kewan dititipno kapale Nabi Nuh. Saking kuatire Nabi Nuh, jangan-jangan kewan iki mangke nek numpak kapale Nabi Nuh kawin, manak kapale abot lelep kerem. Milo enten kebijakane Nabi Nuh, kabeh manuk dititipno ning lemarine Nabi Nuh. Dadi kabeh manuke kewan iku dicopoti titipno jero lemarine Nabi Nuh. Begitu perjalanan ini sampai di daratan, kabeh kewan melayu di sini saking senenge weruh daratan, sing mencolot kawitan niku jaran. Jaran mencolot kawitan sing disaut kliru manuke gajah. Taman. Akhirnya dum-duman mula tekan saat ini gak nih jaran nih. Kewedi nih kaya ini keliru gak nih gajah nih. Terus, lalu ini saya kedap, okay. Begitu dum-duman kabeh terakhir semut niku wis mlayu disiki. Bareng digolek, iki manuke sapa? Jare Nabi Nuh. Manuke semut jeneng Nabi. Nang semut nandi? Wis mlayu disiki. Akhire digolek-goleki ditenteni mboten balik-balik, akhire manuke semut dikentirno sak lemarine Nabi Nuh, kentir bablas. Mula tekan saiki semut ben petuk koncone, takok manukmu wis ketemu durung? Lha niku akhire ulama Syiah, ulama Sunni iso guyu bareng kik guyu kaya sampean ngono. Oh, akhire terus rukun gepuk-gepukan salam-salaman. Lho iki lho kiaimu, lho kiaimu gawe crita ana. Niku teng Quran nggih mboten enten, teng hadis nggih mboten enten, tapi keahlian bawahab melihat orang dengan berbeda piye carane rukun, critani semut iku lagi cerita semut bawahab iso rukun akhirnya nolak pembongkaran makam Kanjeng Nabi dan hasilnya dugi sakniki makame Kanjeng Nabi tesehu wutuh. Itu adalah jasa besar ulama dunia yang dipromotori ulama Indonesia sing sakniki sareane teng mriki. Nggih, mboten main-main. Mila terus gawe nahdlatul ulama. Begitu gawe nahdlatul ulama ya ora usah arep-arep dibantu karo Arab pas Arab suke soale waktu mendirikan faham besar nahdlatul ulama tidak ikut fahamnya Arab tapi bertahan pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Isin sampean dadi nahdlatul ulama. Lho, mboten perlu isin. Senajan omah pondoke cilik-cilik, masjide cilik-cilik, itu masjid sing halal mesti barokah sebab ditangekno kali wong NU tanpa bantuan dari mana pun. Lho ngono lho bener Mbah Polong wis kadek ngono nek arep bantu wo nek kongkon nonyol-nonyolno awak bukan jiwa nahdlatul ulama. Terus londo tambah seneng jajah Indonesia nih. Wah, seneng kita gitu, tapi rakyat ini ngelawan, rakyat ngelawan, akhirnya London itu bingung dilawan, akhirnya London terus gawe keputusan wong Indonesia oleh sekolah neng London. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari niku ngerti iku politike London. Karena itu politike London, mula Kiai Hasyim Asy'ari ngendikan ora usah sekolah nang ngene London. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sopo sing madani karo London, padha karo London. Wakhire Londone bingung iki santri iki apa? Wis disekolahno enak-enak kok ora gelem. Malah gawe faham sing padha karo London, padha karo London. Londo jas-jasan, santri sarungan. Londo sepatunan, santri sendalan. Londo belangkonan, santri ketunan. Wakhire Londone ya wis ayo ngalah saithik, saiki Londo sak pengikuti ayo sendalan kaya sendale santri-santrine mumet. Waduh Londo sarungan saiki ya sendalan kayu. Tapi akhirnya santri, wes aku tak gawe sendal kayu model anyar. Sendal kayu sing pentole siji jenenge gambar gamparan, dan itu akhirnya menjalar kemana-mana sebuah sistem perlawanan yang paling bawah, perlawanan kebudayaan digerakkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampeyan ojo sembrono kuburane nangku nenggono nek tangi awas. Tapi begitu London iki do teko, wong-wong sing sekolah niki do teko pengin memerdekakan Indonesia, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencintai bangsa ini, maka mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Dan amit sewu niki Pak polisi, Pak tentara. Ketika sekutu bersatu di Indonesia dan Belanda dompleng sekutu, seluruh kekuatan tentara sudah dikusir karena perlawanan dengan senjata sudah mulai bisa ditaklukkan. Maka pasukan-pasukan masuk ke pedalaman. Akhirnya apa? Ulama bersatu, berkumpul, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyerukan perang jihad melawan Belanda, resolusi jihad Iskariman Aumut Syahidan, sehingga 10 November satu-satunya tentara terkuat dunia yang namanya Gurkha panglimane iso dipateni karo santri sing senjatane meng bambu runcing disuwuk. Nah, yo. Ini tebu ireng lah. Sing ngongkon perang hati-hati kuburane nangko. Sampeyan aja sembrono. Sedal wong kendel tok iki aja sembrono niku. Niku kendel perang wani, mikir wani. Ajeng ngedekno tebu ireng mlaku antarane hilir tekan hulu Sungai Berantas. Sakmene 3 tahun sampean wanita. Si ulone ngene-ngene mlayu nek sampean. Akhirnya Indonesia berdiri dan semua menggunakan caranya masing-masing, dan Bung Karno mulai mengumpulkan semua anak negeri, dan Bung Karno mengatakan bahwa kita sudah merdeka dan harus kita pertahankan mati-matian. Salah satu yang harus dilakukan adalah menyusun opo dasar negara Indonesia. Akhirnya Bung Karno mengusulkan Pancasila. Semua menerima, tapi ono sing ora trimo. Soale dianggap bahwa Pancasila bukan produk Islam. Akhirnya BPU PKI geger nang kono. Satu-satunya sing paling enom jenengane Kiai Wahid Hasyim, kuburane nang kono. Hati-hati ya. Akhirnya Bung Karno wis timbangane aku mumet, ono sing kepengin nambahi asas Islam, menapa balik nang tebu ireng, karena pemimpin umat Islam waktu niku sebagai ketua Masyumi adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kabeh to wis balik nang tebu ireng, akhirnya Kiai Wahid Hasyim sing kuburane nang kono, mulai dah Indonesia iki wis merdeka gawe Pancasila. Tapi kanca-kanca ono sing ora setuju, dianggap nek Pancasila iki dudu Islam. Sebab ora ono kalimat Islam arep ditambahi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Geger niku. Mila Kiai Wahid mulih rene sik nak, aku tak poso. Mila Kiai Hasyim Asy'ari poso 3 dino. Ngatamno Quran, terus salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41. Rakaat kedua sing diwaca surat Kahfi ping 41. Hasilnya apa esok-esok, nak? Pancasila sudah betul secara syar'i. Betul secara syar'i, karena Bung Karno meletakkan sandaran semuanya pada ketuhanan. Bahwa bangsa manapun sebesar apapun kalau mengingkari ketuhanan, dia akan ambruk. Sebesar apapun bangsa nek mengingkari kemanusiaan, ambruk. Sebesar apapun bangsa nek mengingkari persatuan, ambruk. Sebesar apapun bangsa nek mengingkari permusyawaratan, ambruk. Sebesar apapun bangsa nek mengingkari keadilan, ambruk. Iki wis cocok karo syar'i, maka Kiai Wahid Hasyim pulang kembali ke Jakarta dan mengatakan itu. Mula terus kabeh setuju bahwa Pancasila sudah final secara syar'i. Mila terus tujuh kata Piagam Jakarta dibusak. Ayo. Maka sampai hari ini Nahdlatul Ulama ora tahu utek-utek Pancasila, sebab Pancasila bukan keputusane menungso tapi keputusane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho sampean tepukane banter. Kakek isin-isin dadi wong NU. Sudah betul secara syar'i. Lah nek kula ditakoni, lah sampean kok gak melok saiki utek-utek Pancasila? Ndak aku. Wong saiki sampean nek salat hajat mek rong rakaat iku kulhu karo inna atoina. Gak melok aku. Takorup sampean kalah karo takorupe Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka sampai hari ini terhadap bangsa ini Nahdlatul Ulama tidak pernah mempersoalkan asasnya. Dan itulah maka awak dhewe ndelok napa Gus Dur kok begitu istiqomah terhadap bangsa ini. Napa Gus Dur kok begitu istiqomah dengan pemikiran nasionalisme Indonesia? Sebab niku warisane Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Dadi Gus Dur tutup mlaku dhewe. Lho ini lho jiwa ahli sunnah wal jamaah sing ketoke jare Mbah Bolong tilik kuburan kono, tilik kuburan kono, tilik kuburan kono. Isine lak mek ziarah kubur. Isine khol. Ngono tok ta ketoke nggih. Tapi sakjane ngono iku saka endi sih? Itu semua adalah ibrah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah iki wong mburi, nabi paling akhir. Nabi yang meneruskan kenabian-kenabian sing biyen. Mula karo Gusti Allah Kanjeng Nabi cek gak keliru mengambil keputusan orang terakhir, mula kali Allah Kanjeng Nabi diceritani critane wong bi wong biyen. Kabeh nabi diceritakno Allah, iki lho Adam, iki lho Idris, iki lho Nuh, iki lho Ibrahim, iki lho Musa, critake kabeh karo Gusti Allah, gak ana sithik sing didelikno. Blas mboten enten. Supaya Kanjeng Nabi gak mek krungu critane, Kanjeng Nabi diziarahke teng Isra Mi'raj. Diziarahke iki lho kubu iki lho iki lho iki lho. Iki lho sejarah ulama mbiyen, sejarah nabi mbiyen iki lho Muhammad. Lah Kanjeng Nabi dipethokno ora ana, mek dipethokno betilasane tok. Bahkan wong Rasulullah dipucuk dipethokno wujute nabi-nabi mbiyen. Akhirnya Allah ngendikake teng Al-Qur'an, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim lakin la yash'urun, bal ahya'un walakin la yash'urun, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ojo kok arani wis mati ki mati. Lah Kanjeng Nabi Muhammad niku nerusno Makkah, nerusno Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nabiullah Ibrahim iki sing bangun Makkah ora eneng apa-apa, entang-entang. Mula dongane Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim raine ngopo-opo supaya Kanjeng Nabi ora laline sing buka iki Nabiullah Ibrahim. Mula Kanjeng Nabi dinapak tilaske teng napak tilas sejarahe Nabi Ibrahim. Mbleke Kanjeng Nabi Ismail neng kono, balang setane kono. Iku golek sumur zam-zam kono. Akhire kabeh akhire Kanjeng Nabi nami ngendikan, Napa begitu ngerti sejarah wong biyen mboten kemenyek Kanjeng Nabi, mboten kemlinti, mboten kemaki, mboten gedhe ndase terus aku arep gawe apa-apa ora. Kanjeng Nabi cuman ngendikan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ki mek diutus dandani akhlake menungso. Lah wong biyen-biyen para ulama nggih. Para nabi biyen-biyen. Kanjeng Nabi iki terusne Nabi Ibrahim. Mula Kanjeng Nabi ndongakno Nabi Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu karena Nabi Ibrahim, bahkan keturunan Nabi Ibrahim dongakno kabeh tekan saiki sing Yahudi sing sing Nasrani bendina awak dhewe dongakno. Jok salah lho ya. Wong Yahudi, wong Nasrani sing ning Eropa, sing ning Israel bendina awak dhewe ndongakno. Soale iku minangka ali Ibrahim fil alamin, mulo berkat dongane awak dhewe sesuk wong Yahudi, wong Nasrani dadi Islam kabeh. Cuman nek wis dadi Islam kabeh terus donyane digolong kiamat atek sampean. Benar, nggih. Lha niki lho Kanjeng Nabi. Begitu ngerti, Masya Allah, akhirnya terus ndongakno. Akhirnya kas Gusti Allah ngedunke ayat walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko mburi ndongakno sing budal dhisik sing gawa iman. Lah awak dhewe iki sing mulang sapa? Sing mulang mboten Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi nduwe murid sahabat, sahabat duwe murid tabi'in, tabi'in nduwe murid tabi'i, tabi'in tabi'i terus tekan duwe murid ulama, ulama, ulama, tekan Kiai Hasyim As'ari, tekan Kiai Abdurrahman Wahid, tekan Kiai Salahuddin Wahid, tekan sampian. Mula awak dhewe napa? Awak dhewe bendina ndongakno sambungan sanad keng Kanjeng Nabi dugi awak dhewe kaya Kanjeng Nabi ndongakno munggah. Akhirnya awak dhewe duwe perasaan bahwa Islame awak dhewe karena investasi orang sebelum kita. Mula awak dhewe ora kemenyek, ora kementus. Awak dhewe ndongakno terus ziarah kubure wong wis do seda didongakno kabeh. Akhirnya awak dhewe ziarah Gus Dur, ziarah makame Wali Songo, ziarah ulama kene, ulama kene. Akhirnya apa? Tumbuh perasaan cinta kepada tempat-tempat itu. Nek wis rata sa Indonesia, dari tradisi seperti inilah akan terbangun hubbul watan minal iman. Mula pun kuatir Pak Polisi, nek bocah niku ngajine sik mustahil gedene dadi teroris, tidak mungkin. Kenapa? Karena sanat ngajine sambung. Lah nek sak niki wis ora gelem ngaji kaya ngene, langsung jikuk teko Quran mesti kun konslet apa menit ngaji terus tuku laptop nih oh tut bismillahirrahmanirrahim tut alhamdulillahirrabbilalamin tut arrahmanirrahim penyat penyet nih oh. Itu hilangnya perasaan bahwa Islam itu entu ibadah. Dae entuk teko Quran, gurune ya teko Quran, mula ora perlu ndongakno. Ilange ayat walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebab isone dhewe ora iso teko kiai liyane, ora perlu ziarah neng kuburan. Kuburane akhirnya tidak tumbuh perasaan cinta kepada tempat-tempat yang lain selain omahe dhewe. Lah itulah tumbuh cinta asal muasalnya pertumbuhan teroris itu dari situ. Nah Gus Dur nang kono. Nek sak ngerti kula mboten sembrono. Bahwa karena Gus Dur ini diarahkan untuk meneruskan cita-cita besar ahli sunnah wal jamaah dan Nahdlatul Ulama, mula kali Kiai Wahid Hasyim diarani jenenge napa? Dijenengi sinten? Ditafaulke kali Abdurrahman Ad-Dakhil. Sang penakluk Andalusia umur 19 tahun selamat dari pembunuhan dinasti Abbasiyah, pindah teng Andalusia menjadi seorang pembuka di Andalusia, menjadi penguasa besar di Andalusia, sing ngedekno masjid Cordova, sing ngerubah gereja Cordova menjadi masjid. Hati jenenge wis disiap nih kali Kiai Wahid, ora koyo sampean. Jeneng ora ana urusane blas karo persiapan masa depan. Anake jenenge sapa, Pak? Govinda. Opo ngono Govinda? Sampeyan nek nggih jenenge sing genah. Untuk apa? Karena ini doa tafaul ke centelne nang wong hebat. Ben anake sregep ngaji jenengi ngaji yo. Lha wong-wong tuwa mbiyen iki sik ngertos. Ben anake sugih jenengi sugih arta. Ben anake sugih jenengi Sugiyono. Ben anake ayu dia jenengi Ayu Lintang Jagat. Nah, saiki jeneng ora ono sing jelas belas iki. Jenenge sapa? Wagimin. Lahir dina Wage anu di dina Wage min iki napa? Setrum min. Lah niku Gus Dur sudah ditafaulke itu. Maka Gus Dur tidak. Dan Gus Dur dari kecil sudah ditempa untuk siap menghadapi keadaan apapun. Mula Gus Dur iki stroke ping 3 ora semaput sebab apa? Sampeyan tak durung ngeru. Kenapa Gus Dur stroke sampai 3 kali kok selamat? Nah, sampean urung stroke kok wis mati. Gus Dur sudah ditempa oleh Allah umur 10 tahun Gus Dur niku mangku Kiai Wahid Hasyim antara hidup dan mati, darah berceceran di mana-mana karena kecelakaan selama 10 jam gak ono sing nulungi. Kira-kira perasaan seorang anak piye umur 10 tahun mangku Kiai Wahid Hasyim kuburane nang kono, teman-teman. Di pangku di Cimahi sana, darah berceceran di mana-mana karena kecelakaan. Iku nek getih wis muter wis ra umum, nek jantung mulai mompa wis ra umum. Mula begitu ada tekanan apapun Gus Dur guyu karena waktu kecil wis dilatih untuk apa? Untuk menghadapi tekanan yang tidak mungkin bisa dialami oleh menungso. Nang sampean, nggih. Aja maneh kok tekanan ngono. Wong sampean niku lho, nangis gak tahu. Bayi brecet ngono wis gak tahu nangis. Akhirnya apa? Jantungnya lemah. Nah Gus Dur wis pernah menghadapi situasi itu, mula apa wae gak wedi. Anda takut Gus Dur. Nah iku sing angel. Sampean mungkin iso pinter kaya Kiai Hasyim Asy'ari wong gak belajar tok. Sampean iso mungkin nggih pinter kaya Kiai Wahid Hasyim. Insyaallah santri teburun iso pinter kaya Gus Dur, tapi kon kendel kaya Kiai Hasyim, kon kendel kaya Kiai Wahid, kon kendel kaya Gus Dur kudu latihan. Nah, latihane sampean gak tahu poso, gak tahu tirakat, gak tahu perlu kresek ngono mencolot sampean. Cacak Mbak Bolong. Sampean ini santri sampean ini sing 1000 rebana nih. Sampean selawatan ning ndi nggon Jombang sing paling angker iku ning ndi coba? Gak usah ono penontone. Cacak ngoten niku. Ya Nabi, salam nang wit gede gede ngono. Ngolak juwingkat nih. Dunde. Bisa ulama-ulama nyacak kendele, aja ngono. Kiai Wahab Hasbullah bekali ditencang ngeten iki, disangkluk. Pat metu, Madura. Kendel tadine tau nyacak kendele kok. Kiai Hasyim Asy'ari tau niku bekali dibuntel ngelangi ning selat Madura. Nang sampean lho wis ora ndek kendel belas. Biyen kiai-kiai iki sik nyacak santrine gak ana golok. Teng mriki sing kondang senengane nggawa golok Gus Kholik. Santri tebas guriyak dul. Ngoten niku. Nang sampean iki latihan kendele wis ora ana iki. Mula bocah saiki tambah blenyek, tambah blenyek, tambah blenyek, tambah pinter, tambah goblok, tambah pinter, tambah blenyek. Napa? Ora ana sing kendel. Gombal kabeh sak niki. Di duit 10.000 yang sak wale wis medine apa iki engko nek kon jajakno kancane ka ono uang niku nek wis kendel napa mawon enteng ngetokno duit 10 juta gak mikir akhirnya duit teko wong seneng aku manggon nanggon wong kendel duit ya mlebu wong ku metu meneh. Nah nek sampean medit duit ora bakal teko kapok bar mlebu wis ra iso metu meneh. Lah nyawa niku nek manggon ning wong kendel isin metu Mas. Isin metu nyawa niku nek manggon ning awak sing kendel mbok cowel-cowel niku ora bakal mati. Karena nyawane sungkan arep metu enak manggon ning awak sing kendel. Lah nek nyawa manggon kok sampean sing ingin pengin metu wae. Aku urip pisan kok kurunganku cek eleke. Elegrek kabeh ngene. Mula tentara ya padha atik ingai-ingine kebedel dhisik. Nggih lho wong niku nek ora kendel. Ibro paling abot sampean iso. Ayo ngapalno kutubu sita insyaallah sampean sik iso. duwe pemikiran kaya Gus Dur sing iso ning latihan kendele niki sing angel sampean ya putus cinta wis nangis telung dino koyok gak ana wedok liya ini benar lho apa aku pengalaman gak tahu aku adek putus cinta itu wong wedok moro mas nang aku kendel lho kendele sing angel Gus Dur kendel berani dititipi diamanai Nahdlatul Ulama tahun 81 Gus Dur ditabrak kali para kiai. Para kiai-kiai wis paling gweting ambek Orde Baru zaman sak menten. Soale Orde Baru niku karo kiai wis gak patek genah. Blas saenake dhewe. Kiai diklompokno ning P3 padahal ning P3 niku musuhe akeh ning jero kono. Nek ana rusuh-rusuh kiai lagi ditekakno. Kiai niku persis godhong salam ngene. Masak sayur asem lek gak ana daun salame gak wani masak ibu-ibu. Tapi nek wis mateng daun salame gak ana sing doyan. Lho zaman Orde Baru niku kiai kaya ngoten niku mulo saking Jombang niku riyen kula diceritani ana namine Kiai Bajuri niku. Nek saking jengkel kali Golkar niku nek pidato mek titik. Hadirin hadirat. Panjenengan teng Ka'bah ajeng napa? Ajeng tawaf. Ajeng haji. Lah nek nang ringin nate lapo ngising. Saking jengkel itu. Nah ini dorong NU didorong untuk apa? Menolak asas tunggalnya Pak Harto. Pak Harto karena Pak Harto bikin asas tunggal. Tapi apa yang terjadi? Gus Dur menarik diri dari mana? Kiai-kiai dikelompok ono sing gawe ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, Kiai Ahmad Siddiq. Ono sing marani Kiai Idam Khalid. Nunggu dikelompok ono akhirnya apa? Utuh dan bulat. Gus Dur misalnya terus guyon, selamat pagi Indonesia. Kuweker lho Gus Dur kok ngomong selamat pagi. Kuweker lah wong Gus Dur muni selamat pagi kok sampean bingung. Niku kuburane nang kono ayo. Gus Dur iki senengane guyon, kula tau dikandhani mbek Gus Dur. Di Indonesia nek sampean pengin dadi wong latihane gampang. Latihan kaya anake bakul gaduh. Gaduh. Anake bakul gaduh-gaduh niku ya napa? Bakul gaduh-gaduh niku ndak anak setuk. Omahe nang dhuwur gunung. Gak tahu medun niku arek cilik niku. Blas mboten tahu medun. Akhirnya wong tuane lara mboten iso kulaan gaduh. Gaduh. Anake kengken medun balik maneh mboten ngertos kula carane kulaan, Bu. Lah ya gathek ngono. Lah gaduh-gaduh niku ya napa? Wis talah munggah muduna, engko ning ngisor muni yo kacang, kacang, kacang, gaduh-gaduh lek eneng kacange. Muni kacang, kacang ngono tok. Engko wong mesti mikire loro. Sampeyan mesti nek ora dikira arep dodol kacang, ya dikira bakul kacang. Oh ngene gak akhir kacang kacang kacang jeng dadalan kacang napa ajeng tumbas kacang Mas ajeng tumbas kacang ha niki monggo bu oleh kacang Bu munggah kentang kentang kentang kentang dodol napa kentang munggah wah akhire iso ngoten niku kerupuk kerupuk kerupuk ngerti kerupuk akhire gawe gado gado dadakan Gus Dur apa anake niku mudun bakul gado-gado niku bakul kacang bakul kentang, bakul kerupuk, nglumpuk dadi siji wareke mlayu munggah bu. Bakule nglumpuk dadi siji kula kudu ngomong napa-napa. Lah ya wong kowe wis dadi ya ngomongo gaduh. Gaduh. Lah mulo Gus Dur niku koncone NU iki sapa to? Selamat pagi, cek petuk koncone. Oh, ternyata oke koncone sing ngrewangi Gus Dur ngene. Oh, iki omong ngene, omong ngene. Gus Dur gak tahu bingung karena apa? Sing diemban Gus Dur bukan ambisi pribadi, tapi yang diemban Gus Dur adalah amanah para pendahulu, amanah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Loh. Nah, awak dhewe penerus-penerus para pendahulu yang di sini ada lubul Indonesia. Ada itu saripatine Indonesia iki ya ning kene. Tentara nek arep penataran P4 ora dolan mrene, yo gak dadi. Wong Pancasila yang mengesahkan dari sini. Tentara nek arep kendel kok ora dolan mrene, yo ora wetra kendel sampean. Wong sing ngawiti kendel iskariman au mujahidan niku nengke nengke ini lho Gus Dur Ahmadiyah ini sesat ini sesat ini sesat ya Gus Dur emang apa kenapa karena Gus Dur itu presiden Gus Dur presiden, beliau digaji sampai meninggal. Dan ketika Gus Dur sebagai seorang presiden, apapun kalimatnya harus mengayomi orang se-Indonesia. Lah sampean niku ngukur awake kaya ngukur Gus Dur. Wong sampean delok bokonge inul lebih bingung kok. Mila zaman semono kabeh bingung Gus Gus. Lah napa niku inul goyange ngene? Nah lha apa inul goyange ngeten iki? Lah ya ora apa-apa. Yakin Gus, ndak apa-apa biasa aja. Gitu aja kok pusing gak dewe. Ndak apa-apa goyangannya ini kiai-kiai rapat. Betul. Gus, dikumpulno Gus Dur diceluk niku berani nang ngono niku. Gus, betul goyangan inul ndak apa-apa. Ndak apa-apa lho. Iku ngene-ngene muser-muser. Lak sampean sing weruh. Aku kan wis gak eruh. Rada ini. Mulai ya Allah Gus Dur itu istiqomah. Kendel gak doyan duit lho ya. Sopo, Gus Dur arep marung. Gak tahu Gus Dur kok marung. Mun Gus Dur marung, warunge jebol. Kabeh wong teko salaman, Gus, Gus ngono lha ya. Wong Gus Dur iku mlaku ana sing gendong. Lha apa tak butuh duit barang. Dan kula yakin Gus Dur meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Napa kok kula yakin? Ana siji rahasiane wong nek mati ning husnul khotimah niku napa? Sak durunge mati ana dua kelompok, sing siji memuji, sing siji alok ah. Alok sing ngelokno Gus Dur tekan sedo iku separuh Indonesia ngelokno Gus Dur. Kira-kira sampean Gus Dur iku blenger entuk ganjarane wong-wong niku pisan. Lho, Gus Dur iku dilokno, Gus Dur kafir, Gus Dur padahal Gus Dur iku salat, Gus Dur iku sah. Kafir ini ngene. Gus Dur, tenang ae mek guyu-guyu mek. Ngono lho kok. Ndak peduli Gus Dur. Wong Gus Dur niku ngerti oleh ganjaran carane kaya ngono. Nek cara wong urip sadurunge sedo diganjar lara kaya ngoten niku, niku uripe dosane wis entek. Dadi Gus Dur niku wis ra nggawa dosa siji entuk ganjarane wong sing alok-alok, dosane Gus Dur dienakno wong sing alok. Alok. Sedone dosane wis entek soalé wis dititili karo lara, larane dadi budal mriko Husnul Khotimah. Di malah berhubung Gus Dur melanjutkan ulama-ulama mbiyen mula Gus Dur mlebu dawuhe Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadila mlebu nang kawula kawula kusik lah kawula kawula sing sak dhuwure Gus Dur ya mlebu rombongane Mbah Hasyim As'ari lah Mbah Hasyim mlebu rombongane sapa? Mlebu rombongane Mbah Khalil Syekh Ahmad Khatib mlebu rombongane Rasulullah. Lah sampean mlebu nanti rombongane Gus Gus Dur wong fadkhuli fi ibadi ora langsung fadkhuli jannati kok. Mlebu ana ing kawula-kawulaku. Mula awak dhewe insyaallah ora usah melu melu nek ana sing saiki Islam arep jenggote dawa ana. Arep katoke cungklang ya kono. Wong Kanjeng Nabi niku apik-apike wong sing nyuntu kathah eneng umate sing nyuntu mek tekan jenggote tok ya kono. Gitu. Dan karena Islam yang seperti ini, maka Islam di Indonesia menjadi rahmat di dunia. Islam dipasrahne kali wong Timur Tengah bubar. Islam dipasrahno kali wong nika pundi? Afghanistan bubar, tapi Islam yang ada di sini karena cara belajar yang betul, cara Asy'ariyah sing kaya ngoten niku, Islam di sini bisa menjadi rahmatal lil alamin. Mula wong sak donya sinau mriki lho, ngene lho, tepuk tangan gak disungkan-sungkan, itu wong NU. Lah padhe sungkan barang. Ngene lho, ada sungkan. Nek ana sing alok-alok, apa wong NU gawe-gawe? Lho gawe-gawe apa? Kok iki senengane ngene iki bid'ah wis gak usah sampean urusi. Iku wong sing wis wong gawe-gawe, wong arep alok-alok NU supaya NU niku bubar. Soale napa? Kata sakniki wong arep njikuk Indonesia. Kata sing arep njikuk Indonesia niki gawe partai politik, gawe jamaah, gawe napa. Tapi tekane wis kasep, wis nguri. Ora duwe umat. Ya. Ora duwe umat nang carane piye? Iku padha kale wong damel tam tambak, lha blumbang niku lha jublangan arep diseni iwak isik kotong. Arep tuku iwak niku regane larang. Arep gedhekno kesuwen, mula akhire supaya blumbange niku penuh, obok-obok blumbange tangga. Tanggane iki nek blumbange tanggane iwake wis tele-tele ngene sira pindah. Iki bid'ah, iki bid'ah, iki bid'ah. Nah, kalau sampean kemudian ikut ke sana, Nahdlatul Ulama akan runtuh pelan-pelan dan akhirnya apa? Indonesia akan bisa diambil alih. Lha niki lho, kekuatan Indonesia yang mampu menghubungkan antara kekuatan budaya dan agama sing dados tulang sendinya negara adalah Nahdlatul Ulama yang tidak mungkin tumbuh menjadi teroris, ora mungkin. Mula Pak Tentara, tak usah khawatir, sampean dukung habis kegiatan seperti ini. Insya Allah Indonesia tentrem. Dukung, tapi hati-hati. Kalau orang sudah tidak mau ziarah kubur, tidak mau ndongakno wong mati, dia akan tumbuh kesombongan yang luar biasa. Dia tidak akan butuh orang lain. Hasilnya apa? Dia akan mudah menyalahkan orang lain dan akan mudah menjagal saudaranya sendiri. Lho niki sanad mula as'ariyah niku ngena. Disitulah aslinya as'ariyah. La hadratu Syekh Hasyim As'ari niki penerus ulama as'ariyah. Lah niki sing terus ne liyane mesti kon konslet ngeten lho ya Allah. Lho niki jam pira kok suwe. Tapi insyaallah nek kula sing ngaji Gus Allah ya ngerti kok niku mangke. Gak apa-apa lho 11:30 pas. Nggih lah muga-muga Gus Dur di situ. Nila, sampean latihan kendel ya, latihan kendel, ye? Bareng ini poso 3 tahun. Sampean ngerti, kulo isek lemu, kulo lemu sampean ru, ru mboten. Kulo niku poso 12 tahun mboten guru. Saat niki kulo wis poso 2 tahun isek lemu. Kulo niku mau teng perjalanan ngelak ya biasa terus poso maghrib nabi. Sesuk poso maneh, sesuk kula jam 10 kudu mumpun ngaji teng Wonosobo. Ayo. Ya poso cacak kendel. Cacing iki kok jadi seneng-senengno ae. Sampeyan karo cacing wedi nek wacinge wis kruyuk-kruyuk-kruyuk mlayu ning warung. Lah kendele sampeyan kapan? Sing kendel wong Mbah Bolong ae kendel kok. Sampeyan santrine Mbah Bolong. Ngene cacak. Dadi Gus Dur insyaallah sampean iso, dadi Kiai Hasyim insyaallah iso, wong Allah ngasih barokah. Tapi dadi kendel sampean kudu latihan. Arep rabi wedi lho, mau ndi sing rabi wedi. Padhe wedi wong rabi, mangan-mangan entah. Nggih, mangan-mangan entah. Enggak usah kuatir, nggih. Lah mugi-mugi kanthi selawat, kanthi neruske ibroh nek Mbah Hasyim ziarah kubur awak dhewe khol. Adhe napa niki mugi-mugi ridha saking Allah mudhun teng kula panjenengan sedaya. Barokah saking Allah mudhun teng kula panjenengan sedaya saged dados badali Gus Dur, mboten dados badal golat. Hati-hati. Nggih, ampun dados badal golat. Nek panjenengan sesuk arep rofa', rofa'o sing jangkep. Nggih, sampeyan nek rofa', rofa'o sing jangkep para santri, sanguwa wawu, sanguwa wawu. Sanguwa dhammah, sanguwa alif, sanguwa nun. Aja kok rofa sanguwa dhammah tok. Sakniki kan kathah sing sanguwa dhammah tok, wong rofa kok sanguwa dhammah tok. Akhire dadi mati mabni majhul, dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Lagek munggah titik korupsi bek mati. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan saya diridani Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني amalan saliha ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa adfataya jiratal alamin يا أهيل الجود والكرم يا أهيل والكرم ناوي تنسون لا Razi'iran Kelawan muji Ang baring rahmat Lan kenimatan Rino wengine Tanpa pitungan Rino Tanpa pitungan Dupolo konco Priyo wanita Ojo mung ngaji Gur pinter dongeng Nulis lan moco Tembe murine Bakal sang soro Tembe Bakal sang soro Ake kang apal Quran hadis Jeneng afirke Afire dewe Kadika teke Yen isi kotor Adi akale Yen Adi akale Gampang kebuju Nafsu angkoro Ing bebaesi Iri lan meri suki tonggo mulo atine kedeng lan nesto mulo kedeng lan nesto uripe ayo Rumongso aman Dunungi rasa Sabar narimo Najan pas-pasan Kabeh tinakdir Saking pangeran kabeh Saking pangeran Kang nglakoni Sekabehane Allah kang bakal Senajan asor toto dohire Ananging mulya makom drajate Makom drajate lamun balastro Ing pungkasane ora kesasar Den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese Uto uko ulasi Ya Rasulullah Salamun alik Ya Rafi Asa Tuhan Fadai Haji. Ya Uhailal Judi Wal Karomi. Ya Uhailal Wal Karomi. Al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akfina min ayyunin nadirina wa kulubil khasitina wal bahina kama akfaita ruha fil jasati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlin kulub akhyar aslana amal fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin fil awwali wal akhirin wa ala rasulillahi lajamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishri al-Fatihah.